cantiknya Indonesia, Nela Karisma, masih bersama The Rosta. Asli le. Sumpah. Diva. Thank you Mas Gundik. ID Record. Lagu terbaru. Nela LM. The Rosta. Asli le. Sumpah.